tak tahu aku. Kamu tak tahu diriku. Apa yang ku rasakan, apa yang ku pikirkan tentangmu. Semua tentang dirimu. Tahukah kamu aku sangat menggilaimu. Yang ku ingin hanya kamu. Yang ku butuh hanya kamu. Cuma kamu. Kamu, kamu takkan pernah mengerti akan rasa ini yang selalu membayangi aku. Kamu selalu membayangi aku. Tahukah kamu aku sangat menggilaimu. Oh, yang ku ingin hanya kamu. Yang ku butuh hanya kamu. Cuma kamu. Oh, kamu, kamu takkan pernah mengerti akan rasa ini yang selalu membayangi aku. Kamu selalu kamu, kamu takkan pernah mengerti akan rasa ini yang selalu membayangi aku. Kamu selalu aku. Semua yang ku pikirkan tentang dirimu. Oh, oh, oh. Takkan pernah mengerti akan rasa ini yang selalu membayangi.